Salah langkah dalam hidup itu biasa. Semua orang pernah mengalaminya. Tapi terus-menerus di sana, itu celaka. Karena sama saja dengan membunuh dirinya. Oleh karena itu, ketika kita salah melangkah, teguran datang silih berganti, tiba di telinga. Jangan menolaknya, tapi memang perlu menyaringnya. Supaya teguran yang penuh kebencian diabaikan, karena itu hanya menimbulkan keributan. Tapi teguran bijak harus diperhatikan. Berikan telinga sekalipun sering menyakitkan. Teguran yang benar memang tak selalu mengenakkan. Hati terkoyak dan rasa terhadili. Tetapi harus dan itu berani dinikmati. Atau Anda akan menjadi pecundang karena tidak mampu menghargai nilai teguran yang sejati. Teguran yang manis di telinga seringkali menjerumuskan. Hati-hati, apalagi jika orang diam dan berkata Anda tak salah, padahal kesalahan telah tampak di depan mata dan tak terbantah. Menutupi kesalahan itu bukan teguran, tapi racun yang ditumpahkan. Lagi-lagi teguran memang tak menyenangkan, tetapi itu yang diperlukan. Dia akan menyelamatkan. Biarlah anak belajar mencintai teguran orang tua yang ingin anaknya berubah dan mempunyai masa depan yang cerah. Tapi biarlah tiap orang memperhatikan teguran dari kawan yang setia. Mengucap kata tak sekedar memilih-milih apa yang menyenangkan telinga. Namun apa yang benar itu yang disampaikannya. Alangkah indahnya hidup ini kalau semua kita memperhatikannya.